Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, makin tertinggalnya sektor riset serta pendidikan di negara kita diakibatkan oleh tidak adanya visi dari pemerintah untuk mengembangkan kedua sektor tersebut. Menurutnya, jika kita ingin maju, sebaiknya pemerintah berkaca pada pemerintah negara tetangga Malaysia yang bisa menciptakan serta melaksanakan secara konsisten visi mereka untuk memajukan masa depan bangsanya melalui pengembangan riset serta pendidikan. Untuk membahas implementasi dari visi pemerintah Malaysia, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mencontohkan visi Malaysia yang mempersiapkan generasi mudanya melalui kerjasama riset dan pendidikan dengan universitas terkemuka di dunia. Bisa Bapak ungkapkan seperti apa misalnya kerjasama itu? Nah, misalnya dia bikin kerjasama dengan Ohio University gitu ya. Yang paling banyak memang dengan Inggris karena persoalan historis mereka dengan Inggris kan. Nah, itu dikirim ke sana, sebelum dikirim ke sana disiapkan kuliah di Malaysia yang kurikulumnya bekerja sama dengan universitas di negara maju selama 2 tahun. Tidak semua, karena sebagian itu tidak digunakan secara utuh atau diakui secara utuh di universitas metropolitannya di negara maju itu gitu. Jadi semacam pengayaan lah gitu. Tapi dia dibekali secara serius gitu. Nah, dengan cara seperti itu maju benar Malaysia kan sekarang gitu kan. Lantas seperti apa contoh lain dari kemajuan Malaysia terkait dengan visi mereka itu, Pak Her? Contoh, zamannya Yusril kuliah di Penang dulu, di USM University Science Malaysia di Penang dulu kan. Kampusnya masih begitu-begitu. Kalau dia lama nggak ke sana gitu misalnya. Sekarang nengok di Penang, kampusnya sudah luar biasa. Luar biasa hebatnya gitu. Nah, kita kan enggak. Ada kontraksi, ada pengerutan gitu. Nah, kalau Mahathir dulu memberi visi orang ke luar negeri itu untuk memperluas wawasan, sekolah, menambah ilmu, segala macam. Kita kan enggak. Ini studi banding dipakai jalan-jalan. Jadi studi belanja. Gitu. Akibatnya orang lalu stigma terhadap dibanding gitu karena memang tidak benar-benar studi tapi studi belanja gitu kan. Jadi kita menjadi seperti katak dalam tempurung. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.